السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، biasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muadzin yang mengingatkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memanggil kita, membangunkan kita dari tidur sementara dengan lafaz as-salatu khairum minan naum. Mudah-mudahan kita senantiasa berjaya menemui Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya bila kita bertemu dengan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyebutkan, Allah menghikayatkan pernyataan Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malu wa la banu illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya harta mahupun anak pinak, tak ada guna lagi melainkan pada hari itu, kata Nabi Ibrahim, man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Mudah-mudahan kita berjaya menggapai, mencapai qalbun salim yang disebutkan itu tadi. Seterusnya, Tuan Imam yang tadi membawa kita satu yang kita sebut sebagai fiqhut tawakkuf, kefahaman akan perkara yang berlaku pada masa akan datang, termasuklah tentang akhirat, termasuklah tentang syurga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Sebentar tadi kita dengar bacaan Tuan Imam, bila mana sa'alahum khazanatuha, bila mana dibawa satu kumpulan demi satu kumpulan, satu persatu dibawa dan dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pada kalian nadhir, iaitu seorang rasul yang membawa berita, memberitahu tentang adanya azab neraka. Jadi apa jawapan mereka yang datang ni tadi? Qalu bala qad ja'na fakadzabna, bahkan memang telah datang pada kami pembawa peringatan itu, rasul itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun ada Maulidur Rasul, mengingati kelahiran siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ramai manusia yang wal'iyadu billah, dia jauh daripada sunnah pendidikan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman kita di adanya syurga neraka, dan Allah gambarkan suasana bila berlakunya ini tadi, satu demi satu dibawa ke dalam neraka, mudah-mudahan itu menginsafkan kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan syurga dan neraka, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi gambarkan al-qabru, kubur itu, alam barzah itu, sama ada dia raudhah, salah satu daripada taman-taman syurga, rehat, tenang, jawab soalan munkar dan nakir. Kan ada orang kata soalan yang wajib dijawab ni satu je, iaitu soalan munkar dan nakir. Jadi dengan tenang dia jawab soalan munkar dan nakir, alhamdulillah, dia duduk dalam raudhatul min riyadil jannah. Dan wal'iyadzubillah yang kedua kata Nabi, au hufratun min hufarin niran, ataupun dia salah satu daripada lubang, daripada lubang-lubang neraka, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan, jadikan perkuburan kita insyaAllah merupakan salah satu daripada taman syurga. Begitu juga kita doakan saudara-saudari kita muslimin muslimat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami dan mereka yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami. Khususnya mengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid al-mujahidin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana mudah-mudahan kita berjaya malam tadi maupun malam-malam seterusnya, sebelumnya, dan juga malam-malam seterusnya yang akan kita lalui sebelum kita dipanggil oleh Israel. Kita berniat untuk mati berjihad fi sabilillah, sekalipun kata Nabi wa in mata ala firashi, sekalipun dia mati di atas kasurnya, di atas tilamnya yang empuk itu, tapi dengan niat keazaman dia untuk mati dalam berjihad fi sabilillah, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat berjumpa pada pagi ini 22 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah. Mudah-mudahan seindah nama bulan ni Rabi'. Rabi' ni maknanya musim bunga. Rabiul Awal, musim bunga pertama. Dan Allah mentakdirkan ini ada tarikh penting, dan kita pun setia maklum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rabiul Awal. Dan mudah-mudahan Rabiul Awal ini menambahkan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kalangan yang muslim, mudah-mudahan tepat dia menepati kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kalian sehinggalah dia mengasihi, sehinggalah aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai, maksudnya sehinggalah dia mengasihiku melebihi daripada dirinya, ayahandanya, anaknya, dan sekalian manusia. Mudah-mudahan itulah keadaan kita, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada yang lain. Dan bagi yang non muslim, kenalilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengaku bahawa kalian mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, maka insan yang membawakan kita, mengenalkan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manusia yang non-muslim ini yang belum lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak jadi macam musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum, kalau seandainya, jadi khitab ayat ini ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alta anta, wa la in sa'altahum, seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kepada musyrikin, pada orang Arab jahiliah pada waktu itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Mereka pun kata Allah subhanahu wa ta'ala juga, tapi unfortunately mereka mempersekutukan Allah. Dalam ayat yang lain apa kata Allah subhanahu wa ta'ala memperihalkan mereka, kata mereka, kata musyrikin ni tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dia pakai Allah Subhanahu wa taala juga. Nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Kami tak na'buduhum. Kami tak menyembah ni berhala Latta, Uzza, Manah dan apa-apa juga nama yang mereka letakkan pada berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka. Illa liqarribuna. Melainkan kami nak mendekatkan diri kami supaya berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruk sangkaan, sejahat-jahat dakwaan yang mereka lakukan. Dan sebab itu juga konklusinya apa kata Allah Subhanahu wa taala menerusi pesanan Luqman pada anak dendanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah, sungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Jadi insyaAllah dalam rangka kita untuk mengeluarkan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu waliyul ladzina amanu, pembimbing pada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada zulumat kepada cahaya iman. Dan kita meneruskan misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, balighu anni walau ayah. Kata Nabi, Nabi pesan di padang Arafah dalam Hajjatul Wida, antara pesan Nabi ialah balighu anni walau ayah, sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Jadi kerja kita, kita berusaha mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur dengan cara antaranya ialah kita membawakan kefahaman menerusi ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi mukjizat yang dengan jelas 6236 ayat ini kesemuanya adalah berkenaan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita. Saya bawakan semula perbincangan berkenaan dengan tubuh badan manusia. Di mana kita sudah bincangkan pada pertemuan terdahulu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Hajj dan begitu juga ayat-ayat yang terdapat dalam surah-surah yang lain tentang proses pembentukan, proses perkembangan janin manusia. Dan itu sebenarnya membantu kita memahami apa yang dipertemukan melalui penemuan sains, kajian-kajian saintifik yang dilakukan oleh manusia. Dan insyaAllah kita lihat pada kali ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan elemen penting dalam tubuh badan insan ini, iaitu berkenaan dengan tulang, berkenaan dengan sendi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara spesifik jumlah sendi yang terdapat pada setiap tubuh badan kita. Saya mulakan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 6300 mifsal. Faman kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa 'azala hajaran 'an tariqin nas aw 'azaman 'an tariqin nas wa amara bi ma'rufin aw naha 'an munkarin 'adada tilka 6300 sulama fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar." Hadis ni terdapat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1007. Jadi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah insan. Kerana Nabi itu, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Jadi peliklah kalau kita tidak boleh bertoleransi dalam perkara tentang understanding. Dulu heboh, saya bukan sentuh perkara yang sensitif, tapi sebagai contoh, heboh tentang solat tarawih 8 ke 20. Orang kata oh 8 ni ikut sunnah, orang ni kata 20 ikut sunnah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tak ku utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada seluruh alam. Jadi berkenaan dengan perkara sekecil itu pun kita ada kalanya tidak dapat bertoleransi dan saling tuduh-menuduh. Kemudian begitu juga berkenaan dengan bacaan kunut. Ada yang menyatakan tidak kunut itu adalah sunnah, dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada seluruh alam. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Maka insaflah kita. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa Islam ini tadi dengan sempurna, diajarkan pada para sahabatnya. Dan bila kita fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kalian berselisih pada sesuatu, kata Allah, pada satu perkara, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginsafkan bahawa betapa Allah itu maha adil, maha berkuasa, dan Allah itu menjadikan kerana manusia ni khalifah. Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu malaikat Allah nak jadikan khalifah, pentadbir, penyelia yang kontrol pentadbiran, menjadi khalifah mewakili Allah Subhanahu wa taala adalah insan. Dan sebab itu insan, apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan demi sungguhnya kami telah menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Hatta bila dilihat pada bahagian dalam, pada sendi insan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Sungguhnya khuliqa kullu insani, sungguhnya dijadikan setiap insan min bani Adam, dari zuriat keturunan Adam itu. Kan Nabi terangkan Adam tu tinggi dia 70 hasta. Dan kita nanti sekali lagi tentang perkara masa depan, Nabi jelaskan bila kita di mahsyar akan digiring, mula-mula dibangunkan, dan kita semua jadi standardized size, standard size, semua 70 hasta macam macam size Nabi Adam ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya digiring pergi ke mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, iaitu dalam keadaan apa dia, tidak berkasut, tak apa lagi. Yang kedua Nabi kata tidak berpakaian, telanjang. Dan yang ketiga hufatan uratan ghurla, iaitu tidak berkhitan. Abab ni Aisyah tanya, ya Rasulullah, masa tu bukankah lelaki dan perempuan akan melihat, menengok aurat masing-masing, kemaluan masing-masing? Wahai Aisyah, Nabi jawab, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min dhalika an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan tentang ni, perhitungan hisab ni, tentang siratal mustaqim, tentang syurga neraka ni, lebih dahsyat yang menjadi concern pada manusia ketika itu daripada nak fikir nak tengok orang punya, nak tengok sendiri punya pun tak mampu lagi pada ketika itu. Jadi Nabi sebutkan perkara ini. Dan sebab itulah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ni tadi, daripada zuriat keturunan Adam ni, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan ala 63 mithal, dijadikan daripada 360 mithal. Mithal maknanya sendi. Nanti hadis yang kedua terlihat perkataan lain bagi mithal adalah sulama. Jadi apa lagi kata Nabi? Faman kabbara Allah, siapa yang mengucapkan takbir Allahu akbar, wa hamidallah, dan memuji Allah, wa halalallah. Halala ni daripada sini kita dapat perkataan tahlil, artinya mengucapkan la ilaha illallah, wa subbahallah, dan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah subhanallah, wa astaghfarallah, dan minta ampun kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas, dan dia membuang halangan daripada laluan manusia, hajaran au azama, batu ataupun halangan lah, memudahkan manusia untuk lalu, dan amara bi ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, iaitu menyuruh melakukan kebaikan, dan kemudian melarang daripada kemungkaran. Adada tilkas salas 63 sulama, iaitu sebanyak bilangan 360 sendi itu tadi. Sesungguhnya fa innahu yamshi yawma idzin, sesungguhnya pada hari itu dia berjalan dan dia telah melepaskan dirinya daripada neraka. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Artinya Nabi bagi tahu pada tubuh badan kita ni ada 360 sendi bilangannya. Dan apabila kita melakukan yang disebutkan oleh Nabi tadi, bertakbir, tahmid, istighfar, tahlil, tasbih, kemudian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, sebanyak bilangan. Maknanya nak kena kira ke? Tasbih katakan kita buat 33, takbir 33, tak cukup lagi. Maksudnya di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan jumlah 360 sendi yang terdapat pada tubuh badan kita itu hendaklah kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Hadis kedua yang menjelaskan lagi apa yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi. Mungkin kita kurang mengenali siapakah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi kerana dia glamour dengan panggilannya Abu Hurairah. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina ithnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajulu ala dabbatihi fayahmilu alaiha aw yarfa'u alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin يخطوها إلى الصلاة الصدقة ويميت الأذى عن الطريق الصدقة. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dia banyak dalam bentuk hadis seperti ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, nombornya 2702, 2891 dan 2989. Bunyinya, sirahnya adalah sama. Dan ada hadis lain yang menyebutkan tentang perkataan sulama ini yang merujuk sebenarnya kepada hadis yang pertama tadi. Hadis pertama tadi kita sebut Nabi menyatakan perkataannya apa? Mifsal. Dan hadis yang lain pula Nabi menyebutkan perkataan sulama. Macam juga hadis yang kedua yang kita sebutkan ini, kullu sulama, kata Nabi, setiap sulama. Sulama ni kalau kita tengok penafsiran hadisnya dari sudut bahasa, sulama ni sama ada dia membawa maksud ni sendi-sendi bahagian tangan kita ni. Bahagian-bahagian sendi tangan ni juga dipanggil sulama. Bukan maksud jari. Kalau jari ni asabi', tapi sendi-sendi yang terdapat pada bahagian tangan juga disebut sulama. Dan sulama juga merujuk kepada sendi-sendi sama ada ianya singular ataupun plural. Ha, dia disebut dengan perkataan yang sama, sulama. Ya. Kalau sulam maknanya tangga, sulamun tangga. Ha, tapi kalau sulama adalah sendi-sendi. Baik itu Nabi menyebutkan pada setiap sendi manusia itu ada sedekah. Ha, maknanya ada sedekah yang mesti ditunaikan. Caranya kullu yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Pada setiap hari apabila kita mendamaikan dua orang yang bertelingkah, ya, ada apa-apa isu, kita jadi orang yang menyelesaikan isu atau masalah tersebut, maka itu dihitung sebagai sedekah untuk, ya, sendi-sendi 360 sendi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Dan kemudian wa yu'inu ar-rajulu 'ala dabbati, kan orang naik unta. Dabbah di sini maksudnya tunggangan. Orang menaiki kenderaan tunggangan, kita membantu dia menaikkan. Unta tu kan tinggi. Naikkan dia. Ataupun kata Nabi aw yarfa'u 'alayha mata'u sadaqah. Kita naikkan barang untuk orang. Simboliknya, of course sekarang orang tak naik unta, tak naik kuda. Jadi bantulah, ya, bantu orang, ya, sedaya mungkin, ya, untuk memudahkan urusannya. Lagi wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Sebab itu dalam hadis lain Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah, dia betul-betul dia beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Ha, sebab pada kalimah tayyibah, ucapan yang baik itu adalah sadaqah. Sama ada ianya tasbih mahupun mengingatkan, mengajak manusia. Ha, dan sebab itu besarnya pahala orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerana dia mengingatkan manusia tentang kalimah tayyibah. Lagi wa kullu khutwatin yakhthuha ila as-salah, pada setiap langkah untuk dia menuju kepada salat, langkah dia untuk pergi mendirikan salat ke masjid, itu pun dihitung sebagai sedekah. Dan seterusnya kata Nabi wa yumitul adha ani tariq as-sadaqah, begitu juga membuang halangan daripada jalan, memudahkan urusan laluan manusia, itu juga adalah sedekah. Ininya merujuk kepada kepada betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sendi-sendi yang jumlahnya 360 itu tadi. Baik, di mana mukjizat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi? Biasalah semua orang ada sendi, okey tak apa. Yang mukjizatnya ialah pada jumlah 360 itu tadi. Kenapa kita sebutkan begitu? Sebelum itu kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sendi, berkenaan dengan tulang, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita memikirkan keadaan yang berlaku kepada Uzair, Uzair radhiyallahu anhu, yang didakwa oleh Yahudi bahawa dia anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Apa Allah kata? Yahudi ni dia mendakwa. Kalau Kristian dituduh oleh Yahudi sebagai sesat kerana menyatakan Isa bin Maryam itu adalah anak Allah, itu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-Yahud itu wa qalatil yahud Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini kalau kita tengok susunan dia, ayat 258 tu Allah jelaskan dialog di antara penderhaka iaitu Namrud yang statusnya raja, the king ketika itu, memegang tampuk pemerintahan Babylon dengan rasul utusan Allah Nabi Ibrahim. Dan pada ayat 259 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan auzubillahi minasyaitanir rajim أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم بشارة أنت معجزة تليها Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama menceritakan peristiwa silam masa lampau yang berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh ribuan tahun sebelum itu. Yang kedua dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala macam Ashabul Kahfi yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 sinina wazdadu 9 309 tahun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaupun tidak disebutkan nama di sini Uzair ya, tapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini merujuk kepada ya, Uzair radhiyallahu anhu ya. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kita ambil bahagian yang kita kata bahagian sendi, bahagian tulang ya, yang lain tu ya, kita rujuk pada penafsiran ayat ini, cuma kita ambil ayat ini sebagai perbincangan dalil berkenaan dengan tajuk perbincangan kita ini ya. Jadi bila Uzair dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala selepas 100 tahun ya, antaranya Allah Subhanahu wa taala minta kepada Uzair, wanzur ila himarik, lihatlah pada keldaimu ya, walinaj'alaka ayatan linnas, untuk kami menjadikanmu sebagai ayatan linnas, sebagai tanda betapa Allah itu maha berkuasa ya, pada manusia. Bukan saja tanda kekuasaan Allah pada manusia di zaman Uzair, bahkan sehingga hari kiamat, sebab ayat ini termaktub dalam Al-Quran dan ianya menjadi pengajaran juga kepada kita semua ya. Salah satu daripada tanda mukjizatnya di sini ialah wanzur ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda al-i'jazul ilmi ya, mukjizat ilmiah dalam ayat ini ialah wanzur ilal 'idhami, lihat bagaimana ya, lihatlah kepada tulang itu tadi, kaifa nunshizuha, bagaimana kata Allah kami menghimpunkan tulang yang sudah hancur lebur itu tadi, kami himpunkan semula, thumma naksuha lahma, kemudian kami balutkan semula tulang tadi dengan daging, iaitu dengan otot-otot, sehingga dia menjadi kembali seperti keadaan asalnya. Begitulah ya, bagaimana ayat ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebenarnya mengajarkan pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk ya, memahami apa yang Allah sebutkan wa fi anfusikum, pada ya, diri kalian apakah ya, kalian tidak memperhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tak memperhatikan pada diri kalian. Baik, seterusnya tadi kita kata jumlah 360 itu merupakan ya, merupakan tanda mukjizat bagi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya, di zaman ya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maklumat tentang 360 sendi yang terdapat pada tubuh badan manusia ni ya, ketika itu tak ada peralatan, tak ada scanner ke ya, ataupun ya, pakar chiropractor kira. Saya dulu saya check ada problem tak bahagian ni. tulang belakang ni. Saya ni lah impress dengan chiropractor ni, dia guna tangan ni. Lepas tu dia explain, dia jelaskan, oh, ada masalah sedikit di bahagian itu ini apa semua. Jadi nak sebutkan ketika itu tak ada mana-mana chiropractor ataupun kita buka mana-mana catatan sebelum itu, hatta the earliest encyclopedia yang dikeluarkan tidak menyebutkan tentang bilangan sendi ini tadi, jumlahnya 360. Ya, ada satu encyclopedia tu, saya baca, dia sebut, saya lupa nama dia, dia sebut 206 sendi. Tapi macam mana? Nabi kata 360. Tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya, menghitung sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila dia menyampaikan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang disampaikan itu dia Al-Quran, dan penjelasan daripada Al-Quran itu tadi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang doktor Muslim yang bernama Dr. Hamid Ahmad Hamid, dia telah menyimpulkan bahawa jumlah 360 sendi itu tadi dibahagikan pada 5 bahagian. Yang pertama Al-Amudul Faqri, bahagian sendi tulang belakang, jumlahnya 147. Jumlahnya 147. Dia ada bahagian, 3 bahagian yang dia sebutkan tadi. Ada jumlah dia, dijumlahkan bahagian tulang belakang ni tadi termasuk sendi dia semuanya. If I not mistaken, ruas-ruas pada tulang belakang tu ada 25, dicampurkan 147. Baik, kemudian kita pergi ke bahagian dada, bahagian depan, bahagian dada, jumlahnya 24. Dan seterusnya bahagian at-tabaqatul ulya al-jismi, iaitu bahagian atas tubuh badan manusia. Bahagian atas ni termasuk tulang, bahagian atas ni, bahagian sendi ni, rahang dan sebagainya ni, jumlahnya ada 86 semuanya, sendi-sendi, termasuk sendi-sendi yang kecil. Baik, seterusnya di bahagian tengah, di bahagian perut, termasuklah di bahagian di bahagian yang adanya kemaluan kita masing-masing, semua itu ada 11 sendi. Dan seterusnya bahagian bawah, paha, lutut, kaki dan tapak kaki, semuanya ada 86. Bila dicampurkan jumlahnya adalah 360 sendi kesemuanya. Jadi merujuk kepada jumlah sendi ini tadi, maka satu pembuktian apabila kita menyebutkan la ilaha illallah, tiada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah, dan kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah messenger of Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kumpulan dia bagi tahu, dia kata dia buat dakwah lah, usaha dakwah di Sarawak, dan di sana dia kata, ini kongsi saja, kongsilah dengan tuan-tuan. Di sana dia kata bila kita bercakap tentang Islam, maka orang di sana yang pegangannya adalah Kristian, dia kata, oh, kami pun mengesakan Allah, kami pun percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bezanya apa? Ujung tu Muhammadur Rasulullah. Bezanya dia tidak mengakui bahawa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia tak cukup dengan la ilaha illallah, mesti lengkap Muhammadur Rasulullah, baru jadi syahadatain. Dua kalimah syahadah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana antara yang boleh kita perhatikan di sini, Allah tidak menyebutkan jumlah sendi, Allah sebut izam, tulang in general, secara umum, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini Allah utuskan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Baik dia bangsa apa pun, hendaklah dia, wajiblah dia beriman bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi datangkan, semisal contoh maklumat tentang sendi ini tadi, dan Nabi bagi satu amount, satu jumlah yang tepat, 360. Ya, kita kaji bersama. Dan ternyata bila dikaji, kita memperakui bahawa Muhammad itu apa? Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi tak mampu nak mengira tulang dia sendiri, dan kemudian dia buat takrir, dia buat apa, dia buat laporan hasil kajiannya itu tadi dan dikeluarkan. Tidak, wa innama dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebut tadi sebenarnya ini perbincangan lanjutan daripada perbincangan yang telah pun kita buat sebelum ini, tempoh hari awal lagi dulu, tentang proses kejadian insan, proses pembentukan tubuh badan insan. Jadi pada kali ini kita masukkan elemen tentang bahagian sendi secara spesifik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sendi manusia ni ada 360. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada setiap sendi itu ada sedekah yang wajib dikeluarkan. Cara mengeluarkan sedekah itu tadi adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi in the same time, menginsafkan mana-mana kalangan manusia yang dia nak gunakan tubuh badan dengan sendi yang fleksibel ni tadi, dia boleh berenang, dia boleh mendaki, dia boleh cycle, dia boleh buat semua benda. Kerana apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi menginsafkan, kalaulah iblis dan syaitan ni berbisik untuk dia melakukan kejahatan, wal iyadz billah, maka hendaklah dia insaf. 360 sendi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah gunanya untuk melakukan kebaikan, kerana ada sedekah yang mesti ditunaikan pada setiap sendi itu tadi. Jadi mudah-mudahan sembang-sembang kita, perbincangan kita ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebutkan berkenaan tentang tentang sendi ini tadi, ada salah satu daripada hadis yang Nabi menyebutkan penghujungnya, Nabi kata awsalatul duha, dah dia lack semua benda, maka hujungnya Nabi kata awsalatul duha, ataupun dia melakukan salatul duha. Artinya Nabi nakkan kita concern tentang duha prayer tadi, duha time itu tadi. Kerana kita bukan sekadar nampak duha ni maknanya pintu rezeki, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah urusan kita. Tapi juga ada tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti hadis yang berkenaan tentang tulang belulang sendi tubuh badan insan ni, ada satu hadis yang Nabi menekankan, gunakanlah sendi kita ini untuk mendirikan solat duha. Jadi tak lama lagi, bahkan sekarang ni pun insya-Allah sekejap lagi rasanya masuk waktu solatul isyraq, solat terbit matahari, dan kemudian masuklah waktu duha. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam as a proof bahawa kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sahabat tanya untuk as'alu murafaqataka fil jannah, aku minta murafaqah, iaitu aku minta untuk menjadi temanmu di syurga. Nabi kata apa? A'inni ala dhalika bi kasrati sujud, bantulah aku untuk mencapai itu, untuk menjadi temanku di syurga dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikutlah pesan tu. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samping kita bagi tahu pada seluruh dunia kita ni ada 360 sendi, gunanya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk ibadah pada Allah, dan kita sebar-sebarkan aura ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, termasuk ya, sunnah lakukan ya, solat isyraq dan solat duha. Sekian dahulu. Kalau ada terkasar bahasa, mohon ampun dan maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lain masa untuk kita bertemu lagi dan berbincang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kongsikan. Sementara kita, dulu saya sebutkan masa mula-mula saya datang ke Masjid Al-Mujahidin ni, kita nak ajak orang yang kalau dia menjadi pengunjung setia the ship tu, kita nak ajak dia menjadi pengunjung setia ni, ship ni, kapal ni, kapal Allah ni, Masjid Al-Mujahidin ni, insyaAllah. Ya, sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.